pertukaran cinta di setiap tatapan matanya. Andai ku coba untuk berpaling, akankah sanggup ku hadapi kenyataan ini? Sakit bukan karena cinta. Habis sudah cinta ini tak lagi. yang pernah terluka kembali mengenang cinta. Hati ini kembali terbuka, senyumnya semua itu karena dia. Bye. malam saat datang hujan bersama sebuah bayang yang pernah terlupakan. hati untukmu. Datang hari, meskipun ku lelah, aku